الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، kita masih dalam pembahasan kitab sholat dari kitab Zadul Mustaqmih karya Imam Musa bin Ahmad rahimahullah. Beberapa poin yang sudah kita bahas kemarin tentang syarat-syarat wajibnya menjalankan sholat muslim mukallaf, tidak dalam badan haid dan nifas bagi seorang perempuan, serta perkara-perkara yang perlu diqadha. Kemudian ikhwanina rahimahullah telah menyebutkan beberapa poin. Kemudian beliau menyebutkan tentang hukum meninggalkan sholat. Setelah sudah disebutkan tentang perintah agar orang tua memerintahkan anak-anak mereka untuk menjalankan sholat tatkala berumur 7 tahun dan memukulnya tatkala berumur 10 tahun, kemudian juga mulai masuk dalam bahasan hukum meninggalkan sholat. Qala rahimahullah, وَمَنْ جَحَدَ وُجُوبَهَا كَفَرَ. Dan barang siapa yang menentang kewajibannya, kewajiban sholat, kafar, maka dia kafir. Ini rupanya bina Allah. Baik, ini ijma' para ulama, tidak ada perselisihan di kalangan para ulama. Mereka-mereka yang menentang wajibnya sholat kafir. Nah, meskipun qanifina azakumullah dia menjalankan sholat, maknanya dia tidak mengakui sholat itu wajib, dia menyatakan sholat itu tidak wajib, kemudian dia menjalankan sholat. Dengan i'tiqad dia menyatakan tidak wajib, menentangnya, membuat dia kafir. Meskipun dalam waktu itu juga dia menjalankan sholat. Nah, demikian pula qanifina azakumullah, baik tatkala dia mengingkari sebagiannya, sholat 5 waktu, mungkin dia mengingkari 3 waktu sholat, yang 2 wajib, yang 3 sunnah, atau sebaliknya. Baik i'tiqad yang semacam ini membuat dia kafir. Baik, dikecualikan oleh para ulama, mereka-mereka yang baru masuk Islam. Jadi mereka-mereka yang baru masuk Islam jika menentang kewajiban sholat, menganggap sholat tidak wajib, ini tidak kafir. Tetapi kalau sudah dijelaskan, datang penjelasan kepada dia dan dia menentangnya, baru hukumnya kafir. Baik, ini yang pertama hukumnya. Hukum mereka-mereka yang menentang kewajibannya kafir. Wa kadza taruha tahawunan. Demikian pula orang yang meninggalkan sholat karena malas. Nah, orang yang meninggalkan sholat karena meremehkan masalah sholat, tetap dia meyakini kewajibannya, dia meninggalkan sholat karena malas. Maka menurut pendapatnya muallif, nah, kafir. Baik, ini sebagaimana pendapatnya Imam Ahmad, yang kemudian pendapatnya jumhur ulama berpendapat tidak kafir jika meninggalkan sholat karena malas, selama masih baik mengakui kewajiban sholat. Kemudian kata malik, waja'ahu imamun aw na'ibuhu. Kemudian dia dipanggil oleh imam penguasa atau wakil dari penguasa, orang yang meninggalkan sholat dipanggil. Mungkin saya dia meninggalkan sholat itu karena takwil, ya, mungkin dia beranggapan gak wajib. Nah, atau mungkin dia beranggapan dengan takwil yang lain yang perlu dijelaskan oleh penguasa. Wallahu waktu sari'anha. Kemudian waktu yang kedua itu sudah mepet. Makna waktu yang kedua, kalau sholat itu sholat yang bisa dijamak, misalnya maghrib dengan isya, nah, atau zuhur dengan asar. Zuhur dia belum menjalankan sholat, sekarang sudah masuk waktu asar, yang tinggal sebentar waktu asarnya habis. Nah, maka ikhwan fillah jazakumullah, kenapa beliau bawakan sempitnya waktu yang kedua? Karena mungkin dia memang sengaja untuk menjamak sholatnya di waktu yang kedua. Nah, dia tidak mengerjakan sholat zuhur dengan niatan akan mengerjakannya di waktu sholat asar karena sudah dijamak. Maka belum berikan persyaratan di sini. Kalau waktu yang kedua itu sudah mepet, nah, yang dia tidak menjalankan sholat, ini yang kemudian bisa dikafirkan. Nah, kalau kemudian waktu sholat yang kedua belum mepet, ya mungkin dia mau menjalankan sholat jamak sama takhir misalnya. Kalau kemudian sudah tinggal beberapa waktu lagi, sebentar sudah habis waktu yang kedua, berarti betul-betul dia tidak mengerjakan sholat, nah, karena malasnya. Baik, ikhwan fillah jazakumullah. Nah, pendapat ini juga pendapat yang dikuatkan oleh Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, yakni mereka-mereka yang meninggalkan sholat karena malas, baik, maka kafir. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Adapun keterangan mualif, seseorang itu baru dikafirkan setelah dia dipanggil oleh penguasa atau wakilnya. Dan Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyatakan, walakin al-qaul sahih, tetapi al-qaul sahih, pendapat yang benar, bila syak tanpa diragukan, madzhaba ilaihi ba'dul ashab, nah, apa-apa yang baik berjalan dengannya atau bermadhab dengannya, berpendapat dengannya sebagian berashab, annau la tusraku da'watul imam, tidak dipersyaratkan harus dipanggil penguasa terlebih dahulu. Nah, kalau dia meninggalkan sholat taib, maka dia kafir. Nah, dengan syarat panitia azakumullah jadi disebutkan selama dia bukan orang yang baru masuk Islam. Nah, kalau Islamnya sudah lama kemudian dia meninggalkan sholat, maka kafir. Nah, indah Imam Ahmad, menurut pendapatnya Imam Ahmad rahimahullah. Khamisidina azakumullah, beberapa dalil, nah, yang kemudian dijadikan dalil oleh mazhab, oleh Imam Ahmad, di antaranya dalam surat At-Taubah ayat yang ke-11. Dalam surat At-Taubah ayat yang ke-11, Allah berfirman, wa in tabu wa aqamus shalah, kalau mereka itu bertaubat dari kesyirikannya, wa aqamus shalah, kemudian mereka menegakkan sholat, wa atuz zakah, kemudian mereka membayar zakat, fa ikhwanukum fiddin, maka mereka itu saudara seagama. Nah, saudara seagama berarti ada persaudaraan, ada keimanan di situ dengan syarat tiga perkara yang dijalankan: taubat, baik, kemudian mengerjakan sholat dan membayar zakat. Di sini ikhwan fillah jazakumullah, kalau kemudian seseorang tidak mengerjakan sholat, maka dia bukan dianggap ikhwah fillah, bukan dianggap saudara sesama muslim. Nah, tentunya dia itu kafir. Maka kembalinya dia menjadi muslim dengan syarat salah satunya menjalankan sholat. Baik, ini dalil yang pertama. Kemudian dalil yang kedua, hadis naam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Beliau menyatakan baina rajuli wa baina syirki wal kufri tarkus shalah. Antara seseorang, antara kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan salat. Jadi antara seorang dengan kesyirikan dan dengan kekufuran, baik itu adalah tarkus shalah. Kalau seorang meninggalkan salat berarti dia itu syirik wal kufur. Nah, demikian pula ikhwan fillah na'udzubillah. Baik, beberapa adillah yang lainnya yang disebutkan dalam Sahih Bukhari. Man taraka salatan maktubatan, barang siapa yang meninggalkan salat fardu muta'ammidan dengan sengaja, faqad bari'at minhu dhimmah, maka terlepas darinya penjagaan. Nah, ini sebagian para ulama mendhaifkan hadis ini. Baik, ini disebutkan Imam Bukhari dalam Adabul Mufrad. Nah, khawatir dina azakumullah. Baik, ini juga pendapatnya beberapa kalangan sahabat. Pendapatnya beberapa kalangan sahabat. Di antaranya disebutkan pendapatnya Mazhab Khattab. Nah, pendapatnya Abdullah bin Saqir dari kalangan tabi'in, yang kemudian disebutkan oleh Imam Tirmidzi. Kana ashabu Nabi sallallahu alaihi wasallam la yarawna syai'an min al-a'mal taraka kufrun, bahwasanya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam mereka tidak berpendapat sesuatu dari amalan jika ditinggalkan menyebabkan kekufuran ghairus shalah, selain shalah. Sehingga inilah amalan yang ditinggalkan akan menyebabkan kekufuran. Baik, ikhwani fillah azakumullah. Nah, itu beberapa adillah yang dibawakan oleh mazhab Imam Ahmad yang menunjukkan bahwasanya meninggalkan sholat meskipun dalam keadaan mengakui kewajibannya, baik kemudian dia tinggalkan sholat tersebut karena malas, maka tetap dihukumi kafir. Yang kedua, ikhwan fillah azakumullah, pendapatnya jumhur ulama. Nah, pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Malik, yang berpendapat selama masih nah meyakini kewajiban sholat, maka tetap dia tidak bisa dikafirkan. Tetap tidak bisa dikafirkan. Nah, ini pendapatnya jumhur ulama. Baik, ikhwani fillah azakumullah, di antara adillah yang dijadikan dalil bahwasanya mereka-mereka yang meninggalkan sholat karena malas itu tidak menjadikan kafir, sebuah hadis yang dikeluarkan oleh Abu Dawud wa Nasa'i dan disahkan oleh Al-Bukhari rahimahullah. Rasulullah menyatakan khamsu shalawatin, sholat lima waktu, katabahunallahu 'alal ibad, yang Allah wajibkan kepada para hamba. Faman ja'a bihinna, maka barang siapa yang menjalankannya salat lima waktu, walam yudayyi' minhunna syai'an istighfaran bihaqqihinna, dan tidak menyia-nyiakan salat lima waktu itu, tidak meremehkan hak salat lima waktu itu, kana lahu 'indallahi ahdun ayyidhul jannah, maka dia memiliki janji dengan Allah, Allah akan masukkan dia ke dalam surga, barang siapa yang menjalankan salat lima waktu. Nah, sebaliknya kata Rasulullah, wa man lam ya'ti bihinna, barang siapa yang tidak menjalankan salat lima waktu, falaisa lahu 'indallahi ahdun, maka dia tidak memiliki perjanjian dengan Allah. Insya'a ini syahidnya, insya'a kalau Allah berkehendak azabahu, dia akan diazab oleh Allah. Wa insya'a adkhalahul jannah, kalau Allah berkehendak dia akan dimasukkan ke dalam surga. Nah, Hadis ini menunjukkan kepada kita, mereka-mereka yang meninggalkan sholat, selama masih mengakui kewajibannya, tidak menyebabkan dia kharij 'anil-millah, tidak menyebabkan dia kafir. Karena disebutkan di sini, imma Allah mengadab dia, wa imma Allah masukkan ke dalam surga setelah diampuni dia. Ini konfidennya azakumullah. Dan kalaupun dia masuk ke dalam neraka, maka tidak kekal di dalamnya, karena dia musyrik. Baik, konfidennya azakumullah. Ini salah satu dalil, baik, yang dibawakan oleh jumhur ulama. Demikian pula konfidennya azakumullah, hadis tentang jahanam yun. Mereka-mereka yang kemudian dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari neraka jahanam. Sebuah hadis baik yang diriwayatkan Imam Ma'mar bin Rafid. Ma'mar bin Rafid dari Abu Sa'id Al-Khudri. Dialog antara Allah Subhanahu wa taala dengan orang-orang yang beriman yaumul qiyamah. Tatkala orang-orang yang beriman melihat ada sebagian saudara-saudara mereka yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kemaksiatannya. Nah, di antara disebutkan dalam hadis ini, hadis yang panjang. Nah, yaqulun, kemudian kaum ini, mereka-mereka yang ashabul jannah, menyatakan, Rabbana, ya Rabbana, ikhwanuna kanu saluna ma'an, saudara-saudara kami, mereka dulu sholat bersama kami, fayasumuna ma'ana, mereka dulu juga berpuasa bersama kami, fayasumuna ma'ana, mereka juga berhaji bersama kami, fayasumuna ma'ana, mereka itu juga sama-sama berjihad bersama kami. Wakal tahu anak, tapi mereka kamu masukkan ke dalam neraka. Nah, ini tak kalah mereka-mereka surga melihat ada saudara-saudara mereka yang dulu sama-sama sholat, yang dulu sama-sama puasa, sama-sama jihad, ternyata masuk ke dalam neraka. Maka Allah Subhanahu wa taala menyatakan, idhabu, pergilah kalian, wahriju man arafthum minhum, maka keluarkan orang-orang yang kalian kenal di antara mereka. Nah, saudara-saudara kalian, teman-teman kalian yang dulunya sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama jihad, yang ternyata masuk ke dalam mereka, keluarkan. Nah, ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Fayatunahum fayarifunahum. Nah, di surga tidak tanggih mereka dan dikenali mereka dengan rupa-rupa mereka. La taqulu naru suwaruhum, yang rupa-rupa mereka tidak dimakan oleh api neraka. Nah, asar sujudnya, asar sholatnya. Baik. Wa minhum man aqadathu naru ila anfaqi sa'i. Di antara mereka asar nar itu ada yang dimakan oleh api neraka sampai setengah betisnya. Nah, wa minhum man aqadathu ila ka'baihi. Di antara mereka ada yang sampai mata kakinya. Fayukhrijuna minha basaran katsiran. Dikeluarkan dari neraka jumlah orang yang begitu banyaknya, yang dikenali mereka-mereka dulunya sholat. Ikhwan fillah jazakumullah. Nah, jangan kemudian kita berpikiran Allah Subhanahu wa taala keliru masukkan orangnya. Mungkin mereka-mereka selain menjalankan sholat juga menjalankan kemaksiatan yang lainnya, ahlul ma'asi. Nah, mungkin pula ikhwan fillah jazakumullah, baik, seseorang mengamalkan amalan-amalan sholat yang kita lihat secara zahir, nah, sholatnya lillahi wa billah. Nah, dan kita enggak tahu apa yang dia pikirkan, apa yang dia niatkan dalam sholatnya. Mungkin dia tidak khusyuk dalam sholatnya, sehingga dia terpaksa harus mampir dulu ke dalam neraka. Nah, intinya ikhwan fillah jazakumullah, dikeluarkan orang-orang yang dahulunya dikenal sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama haji, sama-sama berjihad. Setelah dikeluarkan mereka-mereka ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala perintahkan yang kedua. Nah, akhriju man kana fi qalbi salihin min al-iman. keluarkan orang-orang yang ada dalam hatinya seberat miskal dinar dari keimanan. Kalau ada keimanan miskal dinar, keluarkan dari mereka. Nah, kemudian dikeluarkan khalqan katsiran, penduduk neraka yang masih memiliki keimanan dikeluarkan dalam jumlah yang begitu banyaknya, sampai mereka menyatakan rabbana la nadara fiha ahadan mimman amartana, ya rab kami, nah tidak kami tinggalkan seorang pun yang kamu perintahkan untuk dikeluarkan. Mereka-mereka yang memiliki miskalah dinar wal iman, semua yang dikeluarkan dari yang diterima. Nah, perintah Allah yang ketiga, baik, irji'u, kembalilah kalian, faman kana fi qalbihi wasmu nisfi dinar, kembalilah kalian, barang siapa yang di dalam hatinya ada keimanan nisfu dinar, setengah dinar. Kalau tadi satu dinar, nah dikeluarkan dari neraka. Sekarang balik ke sana, cari siapa mereka-mereka yang memiliki keimanan separuh dinar, setengah dinar. Nah, wahyu, keluarkan dari neraka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dikeluarkan dari neraka, nah mereka-mereka yang memiliki separuh keimanan, separuh dinar keimanan, halukan katsiran. Nah, jumlah yang begitu banyaknya. Nah, saya menyatakan ya Allah, tidak kami tinggalkan seorang pun yang kami perintahkan, semua juga dikeluarkan. Orang-orang yang memiliki setengah dinar keimanan. Nah, kemudian Allah perintahkan, akhriju man kana fi qalbihi mithqala dzarratin, keluarkan orang-orang yang masih memiliki keimanan sedikit dzarrah. Nah, dzarrah itu semut yang terkecil. Nah, mereka-mereka yang memiliki iman yang kecil, baik dikeluarkan, kemudian dikeluarkan dari neraka halukan kasiran, nah dengan jumlah yang begitu banyaknya. Nah, qulina azakumullah, perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ringkas hadis, Allah Subhanahu wa taala mengambil qabdatan minan nar, satu genggam dari neraka. Dalam lafaz yang lainnya qabdatain, dua genggam dari neraka. Nasan, manusia-manusia lam ya'mal illai khairan qab. Ini syahidnya. Manusia yang tidak pernah beramal kebaikan sedikit pun. Nah, enggak pernah beramal baik sedikit pun. Nah, lam ya'mal illai khairan qab, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala. Qadha taraku, yang mereka-mereka ini dalam keadaan sudah kosong, nah, sudah terbakar oleh neraka, sudah menjadi naam arang tubuh-tubuh mereka. Nah, bayudabihim ila ma'in, kemudian dibawa ke air yang disebut ma'ul hayat, air kehidupan. Faifaku alim, disiram mereka, orang-orang yang dari neraka jahanam yang sudah kosong tubuh-tubuh mereka dengan air kehidupan. Nah, kemudian tumbuh al-habba fi jam'il sadi fi jam'il sayyid, kemudian mereka yang disebut baik dengan ek jahannam, jadi bekas orang-orang dari neraka jahannam setelah disiram baik dengan air kehidupan. Fayakhrujuna min ajsadihim, keluar dari tubuh-tubuh mereka mislal lu'lu', semisal permata. Nah, dari tubuh-tubuh mereka. Wa fi anajihim al-khata, kemudian di leher-leher mereka ada semacam cincin. Kalau di leher mungkin semacam kalung. Naam, utaqa'ullah, ini orang-orang yang dibebaskan oleh Allah. Nah, yang tadi disebutkan tidak pernah beramal satupun kebaikan untuk Allah. Nah, khanifidina azakumullah. Kemudian Allah menyatakan kepada mereka-mereka yang tidak pernah berbuat amalan kebaikan sedikit pun, yang tubuh mereka sudah gosong dimakan laki mereka, Allah menyatakan udkhulul jannah, masuklah kalian ke dalam surga. Fama tamannaitum, apa yang kalian angan-angankan, waraitum, dan apa yang kalian lihat, min syai'in, dari sesuatu, bawa lakum. Nah, apa yang kalian angan-angankan, apa yang kalian lihat itu untuk kalian. Wa misluma, dan yang semisalnya bersamanya. Kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bayuk fayakul ahli jannah, penduduk surga menyatakan haulai utafa'ur rahman, mereka itu adalah utafa'ur rahman, orang-orang yang dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adkhalahumul jannah, Allah masukkan mereka ke dalam surga bi ghairi amalin amil, tanpa amalan yang mereka amalkan. Nah, mereka disebutkan tidak pernah berbuat amalan sedikit pun, berarti tidak juga menjalankan sholat. Nah, karena tidak menyebutkan, disebutkan tidak pernah berbuat amalan kebaikan sama sekali. Nah, wala khair qadamu, tidak pernah menjalankan amalan-amalan baik. Ikhwani fillah a'azakumullah. Kemudian fayaqulun rabbana ataitana ma lam tu'ti ahadan minal alamin. Ya Rabb kami, kamu telah memberikan kepada kami apa-apa yang kamu tidak berikan seorang pun di muka bumi ini. Seakan-akan dia adalah orang yang paling mendapatkan nikmat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Fa yaqul, Allah menyatakan, fa innalakum illi afdala minhu. Sesungguhnya untuk kalian yang masih ada di sisi itu yang lebih afdal daripada itu. Yang merasa itu, yang merasa dialah orang-orang yang paling mendapatkan kenikmatan di dunia ini, yang tidak ada seorang pun yang mendapatkan, yang ternyata Allah masih menyatakan baik bahwasanya masih ada yang lebih afdal. Nah, untuk kalian, Rabbana wa ma afdal min dzalika. Mereka menyatakan, ya Rabb kami, apa yang lebih afdal daripada itu? Allah sebutkan, ridai antum, keriduanku untuk kalian. Fal asqatu alaikum, dan aku tidak murka kepada kalian abadan selamanya. Nah, ikhwani fi din a'azakumullah, hadis ini dibawa oleh Al-Bani rahimahullah dalam kitab Hukmu Tarikhus Shalah. Nah, yang kemudian beliau berdalil baik dengan hadis ini yang dikuatkan oleh Al-Bani rahimahullah, pendapat dengan pendapatnya jumhur ulama, bahwasanya mereka-mereka yang meninggalkan salat takassulan karena malas, tetap baik dalam badan muslim, nah, dan tidak kemudian dihukumi sebagai orang yang kafir. Ikhwani fi din a'azakumullah. Baik. Kemudian ikhwani fi din a'azakumullah boleh bawakan banyak adillah yang lainnya, nah, yang menunjukkan bahwasanya mereka-mereka yang masih mengakui tentang kewajiban sholat, baik, tidak dikafirkan. Bagaimana kemudian dengan dalil-dalil yang dibawakan oleh mereka yang berpendapat bahwasanya meninggalkan sholat baik karena malas itu kafir? Tadi yang disebutkan ikhwan fi din a'azakumullah dalam surat At-Taubah. Nah, yang disebutkan ada tiga persyaratan. Yang pertama taubat, kemudian mengerjakan sholat, kemudian yang ketiga membayar zakat. Baik. Ikhwani fi din a'azakumullah. Nah, disebutkan di situ tiga perkara. Nah, taubat yang pertama, sayyid sholat wa zakat. Disebutkan oleh Ibnu Athiyah. Naam, qala al-Imam Ibnu Athiyah fil Muharrar al-Wajih, tabu raja'u an halihi. Makna tabu in tabu, kalau mereka bertobat, orang-orang musyrik. Nah, maknanya mereka kembali dari keadaan mereka. Wa taubatu minhum tadammana al-iman. Taubatnya mereka itu sudah mengandung keimanan. Nah, cerita kalau mereka taubat, baik dari kesyirikannya, itu sudah mengandung keimanan. Nah, berarti dia itu sudah beriman dengan taubatnya dia. Fa iqamatus shalah masrufatun wa masrufatun bi taubah. Maka menegakkan salat, menjalankan salat itu dipersyaratkan dan didahului dengan taubat. Nah, wa insal yang mereka taubat. Fa qamus shalah, kemudian salat. Salat itu tidak disebutkan yang pertama kali, tapi disebutkan yang kedua setelah taubat. Kata beliau, Rasulullah, taubat itu mengandung keimanan. Nah, yang taubat itu atau sholat itu dipersyaratkan dijauhi dengan taubat allati ya mutadammin atau iman yang taubat itu sudah mengandung keimanan. Ini ikhwan fi dinillah azakumullah. Cerita kalau orang itu taubat maka dia itu sudah beriman. Nah, apalagi ikhwan fi dinillah azakumullah tidak disebutkan di kalangan para ulama mereka-mereka yang meninggalkan zakat, orang-orang tidak mau berzakat itu kafir. Tidak ada para ulama berkata demikian. Dalam badan ini digandengkan. Nah, taubat, wa aqimu shalah, wa atu zakat. Nah, bagaimana mungkin satu ayat yang dipenggal-penggal hukumnya? Kalau meninggalkan sholat dengan sengaja kafir, meninggalkan zakat dengan sengaja tidak kafir. Dalam badan ini satu deretan, satu lafaz, dan tidak ada yang menyatakan orang-orang yang tidak mau bayar zakat itu kafir. Dalam badan masih tetap mengakui kewajiban zakat. Nah, betapa banyak orang-orang yang tidak mengerjakan zakat dalam badan, baik dia mesti mengakui zakat. Tidak disebutkan para ulama yang menghukumi kafir orang-orang meninggalkan zakat. Nah, ini ikhwan fi dinillah azakumullah. Sehingga hadis ini baik tidak bisa dijadikan hujjah. Nah, atau ayat ini baik terbantah dengan itu. Kemudian hadis. Nah, yang tadi disebutkan baik bahwasanya tidak antara seorang hamba dengan kekufuran dengan kesyirikan adalah as-salah. Nah, atau man taraka as-salah faqad kafara. Barang siapa yang meninggalkan salat maka dia telah kafir. Baik. Ikhwani fi din azakumullah. Di antara 6 kebiasaan bangsa Arab, baik menyebutkan hukum dengan ujungnya. Maknanya ikhwani fi din azakumullah, baik. Sebagaimana disebut dalam Al-Hibban dalam sahihnya. Beliau mengatakan at-talaqal mustafa. Nah, tatkala mengutip hadis tadi tentang meninggalkan sholat faqad kafara, baik aqlaqal mustafa sallallahu alaihi wasallam ismal kufri ala darikis sholat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutlakkan nama kufur kepada orang yang meninggalkan sholat. Tarkus sholati awwal bidayatil kufri, karena meninggalkan sholat itu awal permulaan kekufuran. Nah, jadi permulaan kekufuran itu adalah meninggalkan sholat. Li'anal mar'a idza taraka sholat wa tada, karena seorang itu kalau meninggalkan sholat dan terbiasa dia meninggalkan sholat, irtaqa minhu ila tarki ghairiha minal faraid, dia akan naik kedudukannya meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Pertama sholat yang dia tinggalkan, kemudian zakat dan seterusnya. Nah, maka disebutkan bidayatul kufri. Baik. Baidata datar tarkal faraid, kalau sudah dia terbiasa meninggalkan kewajiban-kewajiban, ajau zalika ila jahdi, maka mengantarkan kepada penentangan. Yang awalnya dia itu meninggalkan karena malas, baik, masih mengakui kewajibannya, lama-kelamaan karena sudah terbiasa, akhirnya dia menentang kewajibannya. Nah, fa'alaqa sallallahu alaihi wasallam isman nihaya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memutlakkan dengan nama nihaya, yaitu ujungnya, yaitu kekufurannya. Baik, allati ya'rifu abil kufri, yang dia itu adalah nah akhir dari cabang kekufuran. Alal bidayah, kepada permulaan. Allati ya'awwalu su'abiha, yang itu awal dari cabang-cabangnya. Wa ya tarkus shalah. Nah, ikhwan fi din azakumullah, sebagaimana Rasul juga menyebutkan al-mira'u fil Qur'an kufrun, berdebat tentang masalah Al-Qur'an itu kekufuran, maknanya akan mengantarkan ke dalam kekufuran. Nah, idza mara al-mar'u fil Qur'an adza dzalika illam yatimahu Allah ila ayatin fil ayati mutasyabihin minhu. Yani kalau orang itu berdebat tentang Al-Qur'an akan mengantarkan dia ragu dengan ayat-ayat mutasyabihat. Maka itu memutlakkan dengan ujungnya, yakni barang siapa yang berdebat tentang Al-Qur'an kufrun. Baik, ini yang disebut kali Ibnu Hibban baik dalam sahihnya. Ini ikhwan fi din azakumullah. Baik, dan juga nah dari beberapa pendapat para imam yang lainnya, sehingga wallahu a'lam bishawab. Baik, mungkin penjelasan yang ringkas ini cukup. untuk menunjukkan bahwasanya nah pendapat yang rajih indal jumhur, pendapat jumhur ulama, mereka-mereka yang meninggalkan sholat karena malas, baik, maka tetap dalam keadaan muslim, tetapi nah kurang keimanannya, tidak kemudian dikafirkan. Nah, ini ikhwani fiddin azakumullah. Baik. Kemudian ikhwani fiddin azakumullah, tetap para ulama menyebutkan meskipun ikhtilaf atau kafir maupun tidak, tetap ditegakkan hak bagi orang-orang meninggalkan sholat. Nah, hak bunuh, nah, bagi yang berpendapat kafir dibunuhnya dalam keadaan kafir. Bagi yang menyatakan tidak kafir dibunuhnya tetap dalam keadaan muslim, sebagaimana orang yang berzina, yang tidak berkeluarga, kemudian dirajat sampai mati, dia meninggalnya dalam keadaan muslim, sama dengan orang-orang yang meninggalkan sholat karena malas. Nah, haknya dia dibunuh. Ada yang menyatakan ditinggal. Baik, intinya yang penyelidikan itu menurut takzirnya itu diserahkan kepada penguasa. Bagaimana kebijakan penguasa bagi orang-orang yang meninggalkan sholat. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, mereka-mereka yang berpendapat bahwa meninggalkan sholat karena malas itu mengakibatkan kekufuran. Nah, kapan seorang itu dinyatakan kafir? Baik, apakah semata-mata meninggalkan sekali sholat kemudian dia langsung menjadi kafir? Nah, misalnya seorang meninggalkan sholat zuhur, baik, kemudian langsung 4 kali masuk sholat asar, yaitu statusnya sudah menjadi kafir. Nah, atau bagaimana? Ini istilah para ulama ikhwan fillah azakumullah. Baik, sebagian yang menyatakan meninggalkan satu sholat maka dia kafir. Sebagian berpendapat meninggalkan 2 kewajiban sholat maka dia kafir. Nah, ini disebut kalau Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Baik, kemudian beliau memberikan kesimpulan. Walladzi yadhhar minal adillah, dan yang nampak dari dalil-dalil, anna la yakun illa bi tarkis shalah daiman, tidak kafir kecuali dengan meninggalkan sholat secara kontinu. Kalau seorang itu tidak sholat sama sekali yang dalam waktu yang lama berurut-urutan terus-terusan, itulah yang kemudian menjadikan dia itu kafir. Nah, dimana annau waqtana nafsu ala tarkis shalah, dia mantapkan dirinya untuk tidak sholat, biasakan dirinya untuk meninggalkan sholat. Nah, baik, wala yusalli dhuhra wala asra wala maghriban wala isya, dia tidak sholat zuhur, tidak sholat asar, tidak sholat maghrib, tidak sholat isya, wala fajr fahada wala yaqsur, ini yang kemudian kufur. Nah, kalau kadang-kadang baik dia kemudian masih menjalankan sholat, baik, maka tidak bisa dikafirkan. Nah, fa in kana yusalli fardhan aw fardaini fa inna la yaqsur, kalau dia masih sholat 1 atau 2 kali maka tidak bisa dikafirkan. Maghrib dia itu sholat, selainnya dia tidak pernah sholat, baik, atau maghrib dan isya setelah dia di rumah dia sholat. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah, maka tidak bisa dikafirkan. Nah, yang dikafirkan mereka-mereka yang secara kontinu meninggalkan sholat. Ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik, sebagian juga yang menyatakan nah, kalau seseorang itu meninggalkan sekali sholat maka tercabut keimanannya. Nah, mithluzi, sebagaimana awal. Nah, kalau kemudian dia mengerjakan sholat asarnya kembali ke imanannya. Nah, waktu zuhur dia tidak kerjakan sholat, lepas imannya. Baik, waktu asar dia kerjakan sholat, nah kembali ke imanan, demikian seterusnya. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Baik, itu ikhwan fillah jazakumullah. Nah, apa yang beliau sebutkan dan pembahasan panjang lebar yang disebut oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Baik, kemudian selanjutnya rahimahullah dari ucapan Malik, wala yuqtalu hatta yustadabu salatan fihima, dan tidak dibunuh nah sampai diminta untuk bertobat selama 3 hari. Nah, jadi penguasa minta dia untuk bertobat, baik, selama jangka waktu 3 hari. Nah, ini apa yang beri na'azakumullah. Baik, ini juga istilah para ulama apakah setiap perkara itu diminta tobat atau langsung dikafirkan? Baik, ini terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Nah, baik, ini khairina azakumullah. Muhammad bin Salih rahimahullah telah menyebutkan beberapa ikhtilaf. Beliau menyebutkan kesimpulan, baik wa rajih, nah, anna hadza yarji ila ijtihadil hakim. Nah, ini kembalinya kepada ijtihadnya penguasa. Nah, apakah memang dimintai tobat atau tidak? Baik, ini semuanya kembali kepada penguasa. Nah, ini apa yang dinamakan sebagai baik. Kemudian kita masuk bab al adzan wal iqamah. Bab adzan dan iqamah. Baik, al adzan lughatan al i'lan. Adzan secara bahasa maknanya pemberitahuan. Nah, kemudian syar'an secara syar'i adzan maknanya ta'abbud lillah, peribadahan untuk Allah, bidzikrin makhsusin, dengan zikir yang dikhususkan, zikir ini lafaz-lafaz yang dikhususkan, ba'da dukuli waktu sholat, setelah masuknya waktu sholat. Nah, jadi peribadahan untuk Allah dengan zikir-zikir tertentu setelah masuknya waktu sholat, li'lam bihi, untuk memberitahukan setelah masuknya waktu sholat. Baik, kami dinasihatkanullah dan disebutkan ba'da dukuli waktu sholat karena azan itu tidak terkait dengan awal waktu. Nah, kalau seorang sholatnya di pertengahan waktu maka disebut azan. Nah, kemudian kami dinasihatkanullah, nah, al iqamah, baik, iqamah secara bahasa iqamah menjadikan sesuatu itu lurus. Nah, secara syar'an ta'abbud lillah, peribadahan untuk Allah, bidzikrin maksud, dengan lafaz-lafaz yang diberikan, indal qiyam li shalah, untuk menegakkan salat. Nah, al adzan wal iqamah. Baik, qala rahimahullah wa huma fardhu kifayatin. Adzan dan iqamah kedua-duanya fardhu kifayah. Kalau ada yang menjalankannya, saya gugur dari yang lainnya. Nah, fardhu kifayah. Baik, qani fi dina azakumullah. Nah, kemudian beliau sebutkan alar rijali, yang pertama alar rijal. Baik, fardhu kifayah azan untuk siapa? Untuk kaum laki-laki. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan kepada Malik bin Khuwairith. Nah, ini utusan yang belajar kepada Rasulullah. Setelah beberapa lama belajar kepada Rasulullah dan kelihatan mereka-mereka kangen dengan keluarganya, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan mereka pulang menemui keluarganya. Yang salah satu pesan Rasulullah kepada mereka, idza hadratus shalah, kalau datang waktu salat, falyadzin lakum ahadukum, hendaknya salah seorang dari kalian adzan. Nah, falyadzin lakum ahadukum, menunjukkan fardhu kifayah. Beliau tidak menyatakan hendaknya kalian adzan. Nah, semuanya adzan. Nah, setiap orang yang mau salat adzan, ahadukum, salah seorang di antara kalian yang menunjukkan adzan, menunjukkan fardhu kifayah. Baik, adzan itu fardhu kifayah. Allah fardhu kifayah yang pertama ala rijal, kepada kaum laki-laki, sehingga untuk perempuan baik tidak wajib untuk adzan. Nah, bahkan sebagian ulama menyatakan tidak ada adzan bagi perempuan kalau menjalankan sholat. Nah, kalau iqamah, na'am, ada iqamah. Sebagian menyatakan baik ada azan, tapi dengan syarat tidak boleh sampai keluar dari tembok. Maknanya suaranya tidak boleh keluar, sampai keluar suaranya. Hanya orang-orang yang di dalam itu yang terdengar. Baik, dari apa yang beliau sebutkan, Rizal menunjukkan bagi kaum perempuan, baik bagi perempuan, bagi anak-anak, na'am, dan juga bagi orang-orang khumsah muskil yang memiliki kelamin ganda, ini tidak wajib untuk menjalankan adzan. Baik, Yang kedua al-muqimi. Kewajiban yang kedua bagi orang yang mukim. Nah, bagi musafir tidak wajib untuk adzan. Jadi ikhwani fillah jazakumullah, nah, apa yang tadi kita sebutkan dari Malik bin Al-Khuwairis, baik, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan mereka jika datang waktu sholat, maka adzanlah salah seorang di antara kalian ini. Pesannya Rasulullah tatkala mereka mau pulang, berarti mereka dalam keadaan musafir. Nah, kalau kalian sampai di tengah perjalanan, kemudian datang waktu sholat adzan, nah, menunjukkan musafir itu juga baik mengumandangkan adzan saat dalam mereka sholat. Jadi tidak khusus bagi orang-orang yang mukim. Nah, kemudian list shalawat al-khamsil maktubah. Adzan itu hanya untuk sholat lima waktu. Nah, untuk sholat lima waktu. Nah, jadi adzan dan iqamah baik list shalawat untuk sholat-sholat yang wajib yang lima waktu. Sholat itu enggak ada. Nah, azan itu hanya untuk sholat lima waktu, sholat Id, sholat khusyuk, dan sholat-sholat yang lainnya saya tidak ada azan wal iqamah. Nah, masuk di dalamnya adalah al-jumu'ah, sholatul jumu'ah. Nah, karena dia menggantikan sholatul zuhur. Baik, ikhwani fillah jazakumullah, beliau sebutkan kewajibannya lis sholawat untuk sholat, bukan fis sholawat, ya, bukan di dalam sholat. Maknanya ikhwan fillah jazakumullah, baik, adzan dan iqamah itu kewajiban untuk sholat. Nah, kewajiban untuk sholat yang dia ada di luarnya, yang itu tidak mempengaruhi baik sah atau tidaknya sholat. Maknanya kalau seorang sholat tanpa azan tanpa iqamah sah sholatnya, tidak berpengaruh, dia bukan syarat sahnya sholat. Nah, azan dan iqamah itu bukan syarat sahnya sholat. Baik, ini apa nih ini Allah. Sehingga kalau orang sholat tanpa azan tanpa iqamah sah sholatnya. Baik, karena dia bukan syarat sahnya sholat. Baik, kemudian salam selanjutnya al-muajjah. Al-muajjah maknanya sholat yang bukan qadha. Nah, sholat pada waktunya. Baik, menurut pendapatnya mu'alif, kalau orang itu sholat qadha, maka tidak perlu untuk azan. Nah, tidak perlu untuk iqamah. Tapi ini pendapat yang dhaif. Nah, ini pendapat yang lemah. Kisah Rasulullah dan para sahabatnya tatkala ketiduran dalam sholat fajar. Nah, tatkala pulang dari peperangan menjelang fajar, Rasulullah SAW merintahkan salah seorang sahabatnya untuk menjaga fajar, yakni Bilal, yang beliau menghadap ke arah terbitnya fajar. Menjelang terbitnya fajar, kemudian Bilal ketiduran sampai mereka semuanya tidak terbangunkan kecuali tatkala matahari sudah tinggi. Nah, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian saya perintahkan Bilal untuk azan dan untuk iqamah. Menunjukkan ikhwan fillah jazakumullah, kalau seorang mengerjakan salat qadha di luar waktunya, tetap dia azan dan iqamah. Nah, dia tetap azan dan iqamah. Baik. Kemudian ikhwan fillah jazakumullah, baik, Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, nah, boleh sebutkan apakah kemudian setiap masjid yang menegakkan sholatul jamaah atau orang-orang sholat sendirian itu kemudian mengumandangkan azan dan iqamah? Beliau sebutkan rahimahullah. Nah, walakin idza kana al-insanu fi baladin, tetapi kalau seseorang itu tinggal di sebuah tempat, sebuah negeri, fa'udzina fihi lis-shalah, yang daerah dia itu sudah ada yang mengumandangkan azan, sudah kedengaran azan. Dia tinggal di sebuah desa yang banyak masjid. Nah, di sana azan, di sana ada yang kedengaran azannya. Baik. Kama law nama jama'atan fi ghurfatin fil balad. Sebagaimana misalnya kalau ada sebuah jamaah yang ketiduran di dalam sebuah kamar, walam yastaiqidu illa ba'da thulu'i syams, dan mereka tidak bangun kecuali setelah matahari terbit. Nah, kata beliau, Fala yajibu alaihim al-adha. Tidak wajib bagi mereka mengumandangkan adzan. Iktifaan bil adzanil 'am fil balad. Mencukupkan diri dengan adzan umum di daerah tersebut. Nah, kalau di Arab banyak musala, banyak masjid yang bersaut-sautan adzannya, kalau ada orang salat enggak perlu adzan, enggak ada masalah. Nah, dia mencukupkan adzan yang lain karena fardu kifayah. Nah, karena adzan fardu kifayah. Baik. Lian al-adhan al-a'am fil balad hasala bil kifayah. Karena adzan yang umum di daerah tersebut, baik, ini sudah mengukuhkan. Nah, wasaqata bil fardu. Lakin alaihi al-iqamah. Tetapi bagi mereka untuk iqamah enggak perlu adzan, enggak ada masalah. Nah, bagi dia iqamah. Baik. Dia mengerjakan sholat misalnya. Nah, datang jamaah, baik, ini sudah selesai azan, sudah selesai sholat. Bahkan datang jamaah, baik, bikin jamaah lagi. Nah, enggak perlu azan. Baik, karena azan sudah tadi sudah dikumandangkan azan. Nah, bahkan di tempat yang sama, di masjid yang sama. Baik, tinggal mereka kemudian iqamah. Nah, ini ikhwan fiddin a'azakumullah. Baik, sehingga ikhwan fiddin a'azakumullah. Nah, hatta misalnya baik itu sebuah masjid. Nah, sebuah masjid, kemudian dia mencukupkan azan, kalau yang lain tidak azan, misalnya dia tidak azan, hanya iqamah, sejujurnya tidak ada masalah karena fardu kifayah. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, baik, Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah menyebutkan khalasah dari persyaratan apa yang disebutkan mu'allif. Anahu la budda li wujubil adzan wal iqamah min syurutin minha. Ringkasannya, bahwasanya wajibnya adzan dan iqamah itu jika ada syarat-syaratnya terpenuhi. Yang pertama, ayyakuna rijalan atau ayyakunu rijalan. Baik, kaum laki-laki. Yang kedua, ayyakunu muqimin. Muqim, bukan musafir. Nah, yang ketiga, shalawatul khams untuk sholat lima waktu. Yang keempat, al-majaz. Nah, yakni dikerjakan pada waktunya, bukan qada. Baik, ini tadi sudah disebutkan mendapat yang rajih. Ya, ini mendapatnya mu'alif. Baik, yang tadi kita sebutkan mendapat yang rajih. Nah, kemudian baik, yang kelima, ayyakunu jama'ah. Kalau dia itu berjama'ah sholatnya. Nah, fihlafil munfarid kata beliau, fa'inna sunnah fi haqqi. Berbeda dengan orang yang sholat sendiri, ya, hukumnya sunnah. Nah, hukumnya sunnah. Baik. Ini khanifidina azakumullah. Nah, qala rahimahullah, yuqatalu ahlu baladin tarakuhuma. Diperangi sebuah penduduk negeri kalau mereka meninggalkan azan dan iqamah. Nah, kalau sebuah negeri itu tidak mengumandangkan azan dan iqamah, diperangi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika beliau mau menyerang sebuah tempat, beliau tunggu sampai subuh. Nah, kalau terdengar azan, tidak jadi diserang. Baik. Kalau ternyata tidak terdengar azan, maka diserang daerah tersebut. Nah, ini khan fidina azakumullah. Baik. Yuqatal, diperangi itu belum tentu mesti harus dibunuh. Nah, jadi diperangi sebagaimana orang-orang Khawarij itu diperangi. Baik, perangi mereka. Baik. Jadi khan fidina azakum, kalau mereka lari, mereka enggak dikejar. Nah, juga ghanimahnya harta mereka juga tidak diambil. Nah, jadi ikhwan fillah azakumullah, ahlul balad yang kemudian mereka tidak mengumandangkan azan dan iqamah, mereka diperangi. Baik. Kemudian beliau mulai masuk pembahasan tentang syarat-syarat muadzin. Wa tahrumu ujratuhuma. Dan haram untuk upah keduanya. Haram bagi muadzin orang yang iqamah untuk mendapatkan gaji. Nah, ujrah itu maknanya adanya kesepakatan. Baik. Kamu tiap hari azan di sini, nah, nanti digaji satu bulan sekian rupiah, misalnya 6 ujrah. Baik, ini kesepakatan perjanjian dalam kedua belah pihak ini menjalankan azan saya setiap sholat waktu dari bulan ini kewajiban untuk memberikan bayaran. Nah, ini perkara yang muharram, saya diharamkan. Kemudian kata beliau, nah, la rasyi min baitil mal, tidak pemberian dari Baitul Mal. Kalau kemudian orang yang biasa azan dan qomat ngurusi masjid kemudian dikasih upah dari Baitul Mal, enggak ada masalah. Nah, upah ini kan ini yang disebut dengan rotib, mukafa'ah. Nah, bukan kemudian perjanjian kamu azan dikasih gaji. Nah, kalau namanya upah itu ya terserah tak ono e. Nah, kadang banyak, kadang sedikit, enggak standar. Nah, meskipun mungkin di bawah UMK. Nah, enggak ada masalah, enggak ada ketentuan harus setiap bulan dapat segini lah. Nah, kadang dia mungkin pas lagi banyak, baik lagi banyak yang zakat di Baitul Mal, dia mungkin dapat 500, nah kadang dapat 1000, baik kadang mungkin enggak sama sekali. Nah, enggak ada kewajiban. Saya sudah akan saya harus dibayar. Nah, itu namanya itu loh. Nah, kalau ini saya terus, nah, mukafa, baik tidak ada kewajiban. Nah, tidak ada kewajiban untuk saling menuntut. Baik, ini apa nih firman Allah semalam. Kemudian syaratnya, nah, Baitul Mal itu mengucurkan mukafa kepada muadzin. Syaratnya li adami mutafawwi'in. Kalau enggak ada orang yang suka rela azan. Nah, kalau ada orang yang suka rela azan setiap waktu datang itu azan tanpa perlu biaya, ini enggak boleh kemudian Baitul Mal mengucurkan dananya. Nah, jadi untuk baik agar pengeluarannya itu efisien. Nah, wong ini sudah ada yang gratisan. Nah, jadi orang-orang yang tanpa dibayar itu sudah azan, enggak perlu bayari orang. Nah, untuk mengembangkan azan. Jadi ini syaratnya. Kalau memang tidak ada yang azan di situ, mutafawwi, baik harusnya orang-orang memang kemudian mendapatkan mukafah baru itu boleh. Nah, ini orang yang dikasih mukafah karena enggak ada yang lain yang azan, dia enggak mau dibayar, baik itu baru boleh. Nah, kemudian kata beliau rahimahullah, wa yakunul muadzin sayyitan. Syaratnya muadzin itu suaranya yang sayyid, sayyid itu keras. Nah, suaranya keras, makna sayyid bisa bermakna suaranya keras dan suaranya bagus. Nah, wa husnul adha, bagus dalam suaranya, bagus dan bagus dalam adanya. Nah, jadi itu tiga. Nah, sayyid, sayyid kuat, keras suaranya, husnul saut, bagus suaranya, kemudian bagus dalam mengumandangkan adhan. Nah, ini sayyidah. Baik, kemudian aminan. Yang kedua amin, dia terpercaya. Baik, dia terpercaya. Nah, kemudian aliman bil waqt, tahu waktu, tidak harus dari dirinya sendiri. Nah, diberitahu orang lain juga boleh, karena Ibnu Maktum itu buta. Nah, kalau tahunya datang waktu sholat diberitahu, jadi waktu sholat masuk maka dia berada. Nah, kalau misalnya seseorang nggak tahu maksudnya waktu sholat itu bagaimana, dia nggak tahu melihat matahari, lihat apa bayangan, dia nggak ngerti sama sekali. Baik, kalau masuk waktu sholat dikasih tahu, tapi dalam keadaan dia keras suaranya, nah, kemudian bagus suaranya, baik, bagus dalam mengumandangkan azan, maka boleh. Baik, dijadikan sebagai muadzin. Ini apa yang dina Allah. Tadi yang dia sebutkan keras suaranya, baik, bukan hanya keras tapi juga bagus. Nah, karena apa yang dina Allah tentang kisah mimpinya sahabat, baik, tentang lafaz azan. Salah satu yang bermimpi itu Umar bin Khattab. Nah, tetapi Rasulullah SAW itu memerintahkan untuk bilal yang adzan. Nah, para bilal itu yang lebih keras suaranya dan juga bagus suaranya. Nah, jadi bukan hanya diandalkan kerasnya, tapi juga bagusnya. Baik. Ini akhwani fillah jazakumullah. Nah, persyaratan dari muadzin. Baik, ini kriteria yang hendaknya dipilih kalau milih muadzin. Nah, fa'in tasaqafihi nani. Kalau kemudian saling berebut dua orang yang ingin jadi muadzin, tidak ada dua orang yang memang berkeinginan jadi muadzin, tidak ada yang ngalah. Nah, ini sama-sama keras keinginannya menjadi muadzin. Baik, qudima afdaluhuma fihi, didahulukan yang lebih afdal di antara keduanya. Nah, jadi mana yang lebih bagus suaranya, mana yang lebih keras suaranya, baik, mana yang melantunkan azannya itu paling enak, itu yang dipilih. Nah, kalau memang dua-duanya tidak bisa ngalah. Nah, summa afdalu ma fi dini wa aqli. Kemudian kriterianya dipilih dari keduanya yang paling afdal, agama dan akalnya. Yang lebih bagus agamanya mana, yang mungkin lebih bagus ibadahnya mana. Nah, ini apa nih dina Rasulullah. Baik. Summa mayyakharu al-jiran. Kemudian yang dipilih oleh para penduduk. Nah. Oh, penduduk milih yang ini bukan intikhabah, ini bukan pemilu. Nah. Cuma mungkin itu penduduk sangat senang kita pilih yang pulang. Ini enak azannya, misalnya. Itu kriterianya. Nah. Baik. Summa jalan terakhir qara'atun. Kalau memang kandidatnya sama-sama kuat, sama-sama memiliki pendukung, memiliki massa. Ini dua kandidat mu'adzin, baik, sama-sama kuat, baik, dalam terakhir kata beliau qara'ah diundi. Jadi bukan suara terbanyak, nah, diundi. Nah, mana yang keluar undiannya? Baik, ini undian tidak berhadiah. Nah, jadi mana yang keluar namanya itu yang berhak menjadi mu'adzin. Nah, ini ikhwan fillah azakumullah. Atau mungkin ikhwan fillah azakumullah tetapkan dua-duanya misalnya. Baik, dibagi tugas. Nah, ini untuk sholat yang mana itu satu hari, dua hari misalnya. Baik, intinya ikhwan fillah azakumullah itu tingkatan-tingkatan dalam memilih baik muadzin sampai tingkatan baik qara', yakni undian. Nah, tentunya panitia azakumullah undian ini tidak boleh kemudian baik pihak yang ikut undian itu mengeluarkan biaya untuk undian. Nanti jadinya maisir perjudian. Baik, panitia azakumullah, dan mungkin hampir tidak kita jumpai di tempat kita. Nah, karena orang-orang malas menjadi mantin. Nah, jadi lebih banyak isar mengutamakan temannya, sehingga nggak mungkin sampai qara', apalagi sampai pemilihan, nggak mungkin. Baik, ini sekedar gambaran semangatnya, mungkin zamannya mu'alif semangatnya kaum muslimin untuk mendapatkan kebaikan, sehingga mereka harus sampai diundi untuk mendapatkannya. Baik, wallahu a'lam bishawab, wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.